Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil beberapa hadis yang beliau sebutkan tentang keutamaan yang berkaitan dengan keutamaan berdoa dan juga contoh-contoh doa dari salafus saleh radhiyallahu taala anhum yang mengandung berbagai macam bentuk kebaikan. Sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala fi hadhihi al-ahadits wal athar masyru'iyyatud du'a. Wa ad-du'a manzilatuhu fil Islam min ajalli anwa'il ibadat. Di dalam hadis-hadis dan asar ini terdapat faedah tentang masyru'iyatud du'a, disyariatkannya ibadah doa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a dan doa manzilatuhu fil Islam, kedudukannya di dalam agama Islam, ini termasuk dari ajalli anwa'il ibadat, macam-macam ibadah yang paling mulia, yang paling agung, memiliki utaman yang besar di dalam agama Islam. Wa qad amara Allahu azza wa jalla bih faqala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengannya, memerintahkan seluruh hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, dan Allah menjanjikan aku akan mengabulkan untuk kalian semua. Aku akan mengabulkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kalian, permohonan kalian, nam ketika kalian betul-betul sungguh-sungguh di dalam berdoa dan meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu waman ahsanu minallahi haditha waman ahsanu minallahi qila, siapa yang paling jujur ucapannya? Tidak ada yang lebih benar ucapannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Waman asdaqu minallahi qila, dan tidak ada di sana yang paling jujur ucapannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Qala fa kullu du'ain yatawajjahu bihil 'abdu du'a'a ibadatin aw du'a'a mas'alatin fa innallaha tabaraka wa ta'ala yastajibu du'a'ah. Maka setiap doa yang diarahkan oleh seorang hamba naam kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bentuknya doa ibadah atau doa permintaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Wa qala subhanah, dalilnya adalah firman Allah taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-hambaku, 'anni, tentang diriku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala naam bertanya kepadamu manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, kabarkan kepada mereka bahwasannya aku sangat dekat kepada mereka, sangat dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang mana aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika dia mau berdoa kepadaku. Akan mengabulkan permohonan, permintaan orang-orang yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya mereka semua memenuhi panggilanku, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadaku, supaya mereka semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang pasti, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Qala fa da'watu man istajaba lillahi bimtithali amri wajtina binahyi wa mutaba'ati rasulih alaihi salatu wassalam wal imanu bihi mustajabah. Maka doa orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti mutabah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada Allah dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mustajabah, adalah pasti akan dikabulkan. Jadi ada syaratnya, orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikabulkan. Kapan? Yaitu ketika dia memenuhi syarat-syarat ini. Istijabatulillah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat tadi Allah mengatakan fal yastajibuli, hendaknya mereka memenuhi panggilanku. Bagaimana memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan perkara demikian lakukan, Allah memerintahkan amalan, suatu amalan maka lakukan, Allah melarang dari suatu perbuatan jauhi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suatu perkara maka harus dihindari. Demikian juga kepada nabinya alaihi salatu wassalam, adalah wajib untuk mengikuti semua petunjuknya. Fa inna du'a as-salihin mustajab, maka sungguhnya doa orang-orang yang saleh itu adalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah sesuatu yang pasti. Asy-Syarih rahimahullahu taala menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa hamba-hambanya. Qala fa imma an yu'ajjilallahu azza wa jalla lid-da'i talabahu dunya dinan aw dunya ay ma yata'allaqu bi amri ad-din wa ma yata'allaqu bi amri ad-dunya allati yantafi'u bihal mu'min. Bisa jadi ini kemungkinan yang pertama, bentuk pengkabulan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba berdoa kepadanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk orang yang berdoa tersebut permintaannya, permohonannya, baik itu masalah agama atau perkara dunia, yaitu perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan agama seorang, atau perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia yang dia akan bisa mendapatkan faedah dengannya seorang mukmin. Dia meminta istiqomah, Allah beri dia keistiqomahan. Allah mengabulkan permintaannya, dia minta supaya dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, atau permintaan dia bisa menghafal Al-Quran, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Atau yang berkaitan dengan urusan dunianya, harta benda, dia meminta jodoh, meminta anak keturunan, Allah Subhanahu wa taala segera kabulkan permintaannya itu semua ketika dia di dunia. Qala wa imma an yukaffirallahu azza wa jalla anhu wa yasrifu anhu su'an aw makruhan la ya'lamuhu. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak dikabulkan secara langsung, tidak disegerakan pengkabulannya. Bisa jadi bentuk yang kedua, yaitu dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menjauhkan darinya kejelekan atau perkara yang dibenci yang dia tidak ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya dari berbagai macam bentuk kemudaratan. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya dari berbagai macam bentuk mara bahaya. Dengan sebab apa? Karena dia telah berdoa. Karena dia telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang ketiga, atau kemungkinan yang ketiga, wa imma an yadakhirallahu lahu tilka da'wah ila yaumil qiyamah. Atau bentuk yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpan baginya doa tersebut sampai nanti pada hari kiamat. Nah, jadi dia berdoa, memohon, meminta terus-menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia belum dikabulkan, maksudnya belum diberikan permohonannya. Mengapa demikian? Karena Allah simpan, Allah tahan. Nah, permintaan tersebut nanti akan diberikan pada hari kiamat. Apa itu bentuk pemberiannya? Fayajizi biha wa huwa ahwaju ma yakunu ila takfiril hasanat wa takfiris sayiat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas doa-doanya dalam keadaan dia sangat betul-betul butuh kepada naam pahala yang sangat banyak dan bentuk dari penghapusan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi doanya disimpan, nanti diberikan kepada dirinya ketika hari kiamat kelak dengan bentuk pahala berupa memperbanyak kebaikan dan sebagai penghapus dari dosa dan kesalahan. Jadi tidak ada ruginya sama sekali orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia pasti dan pasti akan mendapatkan dari salah satu tiga kemungkinan ini. Qala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salatihi wa fi ghairiha. Kemudian beliau menjelaskan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam salatnya atau di luar salat. Wa hakadha as-salafus shalih yukthiruna minad du'a fi amri dinihim wa dunyahum. Demikian para salafun as-salih, baik itu dari kalangan para sahabat, tabi'in, atau orang-orang yang setelahnya. Mereka semua memperbanyak berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk urusan agama mereka dan juga urusan dunia mereka. Lam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta inna ba'dahum yas'alullaha azza wa jalla aqalla hajatin yahtaju ilaiha. Idan qata syas'a na'lihi aw lam yajid mil'a ta'ami sallallahu an yarzuqahu min fadli. Sampai-sampai kata beliau rahimahullahu ta'ala, bentuk keseringnya kesungguhannya para salafun salih di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian mereka itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhan yang paling remeh sekalipun yang sedang mereka butuhkan. Misalnya apa? Ketika naam inqata syas'a na'lihi, terputus tali sendalnya, atau dia tidak mendapati garam untuk membumbui makanannya. Naam, kepada siapa dia minta? Mereka meminta semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya diberikan rezeki berupa itu semua dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadzal muslimu yad'u bi khairid dunya wal akhirah. Dan demikianlah seyogyanya seorang muslim dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Wa du'a'u bi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah min ajma'id du'a. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah dan hadis Naam Anas bin Malik kemarin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ini adalah termasuk dari ajma'ud du'a, doa yang paling mencakup. Naam, doa jami'un azimun. Doa yang paling agung, yang paling mencakup dari berbagai macam bentuk kebaikan bagi setiap hamba. Qala li'annahu ma min hasanatin yuhibbuha Allah, yuhibbuha al-insanu min amril akhirah, illa wahiya dakhilatun fi hadzan nas. Karena tidaklah ada di sana suatu kebaikan yang dicintai oleh seseorang dari perkara urusan akhirat, melainkan dia pasti masuk di dalam dalil atau doa ini. Naam, wa fil akhirati hasanah. Semua macam bentuk kebaikan yang berkaitan dengan urusan akhirat ini masuk di dalam lafaz hasanah. Wa ma min hasanatin tata'allaqu bi sya'ni dunya illa wa hiya dakhilatun fi hadzan nas. Dan tidak ada di sana suatu kebaikan pun yang berkaitan dengan urusan dunianya, melainkan itu pasti masuk di dalam dalil ini. Hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Naam, hasanatun adalah lafaz nakirah yang memiliki makna umum sehingga mencakup seluruh bentuk kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa allafal ulama'u mu'allafatin fid du'a wa minha kitab ismuhu ad-du'a mujalladat. Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya mereka para ulama sampai menyusun kitab-kitab, karangan-karangan di dalam masalah doa. Nah, mereka menulis kitab-kitab yang berisi tentang ilmu syariat Islam yang membahas khusus masalah berdoa. Apa diantaranya? Diantaranya adalah sebuah kitab yang diberi judul oleh penulisnya dengan judul Ad-Du'a. Kitab itu judulnya Ad-Du'a dan kitab ini mujalladat. Nah, berjilid-jilid. Tidak hanya satu jilid, akan tapi dia banyak jilidnya. Naam, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Jawwal, Sahibut Tasanif, yang memiliki banyak tulisan-tulisan naam di dalam agama Islam, yaitu Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani. Beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Qala wa fi kutubis sunnah al-adiyatul ma'thurah kathiratun jiddan. Dan tentunya di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana juga banyak doa-doa yang diambil dari para salafun shalih bisa dilihat di sana. Nah, adapun yang di dalam kitab ini hanya sebagian contoh. Nah, banyak di sana disebutkan di dalam kutubus sunnah, kitab-kitab hadis yang disusun oleh mereka para ulama, yang menjelaskan tentang contoh-contoh dari doa-doa yang memiliki banyak faedah atau manfaat. Qala wa ma dzalika illa li anna ad-du'a fi syariatil islami lahu manzilatun 'azimah. Maka mengapa sampai demikian keadaannya? Yang demikian itu, kata beliau rahimahullah, tidaklah bukan atau melainkan karena sungguhnya doa, ibadah doa di dalam syariat Islam itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Li'annahu yadullu ala faqril makhluqati ila khaliqiha wa bari'iha wa i'tirafiha bidzalik. Karena di dalam sebuah ibadah doa itu betul-betul menunjukkan atas fakirnya makhluk, butuhnya makhluk kepada sang penciptanya dan yang telah menciptakannya, yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan dirinya tentang kebutuhan dan kefakiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, mengangkat tangan, meminta, terlebih meminta dengan khusyuk, itu pasti di situ menunjukkan adanya kebutuhan dirinya seorang hamba kepada Rabb-nya. Fal abdu fakirun ila rabbih fi amri dinihi wa fi amri dunyah. Maka seorang hamba itu adalah sangat butuh kepada Rabb-nya, baik di dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya. Fa idza a'anahu Allah wada'a wa'ata bil asbabi kama amarahullah, wada'a an yuslihallahu halahu wa sya'nah fi amri dinihi wa amri dunya, istajaballahu du'a'ah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongnya, dan dia kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sebab-sebab sebagaimana yang telah Allah perintahkan, dan dia memohon kepada Allah ta'ala supaya Allah memperbaiki dirinya, keadaannya, baik itu yang berkaitan dengan urusan agama atau dunianya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala yu'tid da'iya mahma aktsara minad du'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa betapa banyak pun permintaan yang dia minta, betapa banyak pun permohonan yang dia panjatkan, betapa banyak doa yang dia ucapkan, itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fama indallahi minal khairi aktar. Karena sungguhnya kebaikan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih sangat, sangat banyak lagi. Tidak ada batasannya. Fala yang bagi lil insan an yuqallila min sya'ni du'a. Maka seyogyanya bagi seseorang, tidak sepantasnya bagi dirinya untuk dia menganggap sedikit, menganggap kecil, atau menganggap remeh dari perkara ibadah doa ini. Alah, cuman doa. Jangan demikian. Nah, ibadah doa adalah perkara yang agung, perkara yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariat Islam. Bal yuksiru wa yukarriru bihasabi hajatih. Bahkan hendaknya dia memperbanyak dan mengulang-ulang. Mungkin dia hafal hanya 1-2 macam doa. Tidak masalah. Itu terus doa yang dia ulang. Dia ulang di pagi dan siang malam dan malam hari. Tidak masalah. Nam, kalau dia banyak hafal macam-macam doa, fabiha wa ni'mah. Kalau dia tidak hafal banyak macam doa, itu terus yang dia ulang bihasabi hajatih, sesuai dengan kebutuhannya. Wa huwa muhtajun ila khaliqihi fi jami'i hajatihi al-ukhrawiyah wa dunyawiyah. Maka dia adalah zat yang sangat membutuhkan kepada penciptanya. Naam, dalam setiap kebutuhan-kebutuhannya, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat atau perkara dunia. Wa fi syatta ahwalihil muta'addidah. Dan dia sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala di berbagai macam bentuk keadaannya. Kemudian terakhir beliau menyebutkan faedah. Wahal min syurutil ijabati da'wah. Wahal, dan apakah di sana ada syarat-syarat listijabati dakwah untuk terkabulkannya doa? Maka jawabannya na'am. Iya, di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus dikerjakan. Baik sebelum dia berdoa, ketika dia berdoa, atau setelah dia berdoa. Min syuruti ijabati dakwah awalan, ma ja'a fil Qur'an fal yastajibu li wal yu'minu bi. Di antara syarat terkabulkannya doa yang pertama adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Syartani asasiyan al istijabatu lillahi bi imtithali awamiri wa jitinabi nawahi wal imanu billahi tabaraka wa ta'ala. Jadi syaratnya hanya ada dua ini. Naam, apa yang pertama? Naam, syartan asasian. Bahkan ini syarat yang pokok, pondasi dari terkabulkannya doa, adalah memenuhi panggilan seruan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melakukan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan yang kedua adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan sebenar-benar keimanan. Jangan sampai dia terjatuh di dalam bentuk kepengkufuran, pengingkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa yudhafu ila dhalika adamul isti'jal. Dan ditambahkan dari syarat itu, adalah tidak boleh dia istijjal. Apa itu istijjal? Aila yasta'jilu fayaqul da'autu Allah falam yastajib li fayanqati'u 'anid du'a. Tidak boleh dia berasa terburu-buru. Naam, sehingga dia mengatakan, aku sudah berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doaku. Aku sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam, tidak nampak pengkabulannya. Allah tidak memberikan permintaanku. Naam, dia mengatakan demikian sehingga dia putus asa dan tidak mau lagi berdoa. Wal iyadz billah, hadza min mawani'il ijabah. Maka kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, maka ini termasuk dari perkara yang bisa menghalangi terkabulkannya doa bagi dirinya. Qala wa kadzalika ad-du'a biqati'atir rahim. Dan juga termasuk dari penghalang terkabulnya doa adalah dia berdoa dengan perkara yang mengandung pemutusan tali silaturahmi. Ini tidak diperbolehkan. Naam, haram. Yad'u annahu la yasilu rahimahu yu'tabaru min mawani'il ijabah. Dia berdoa, dia tidak akan menyambung tali silaturahmi dengan karib kerabatnya. Tidak mau menghubungi saudara-saudaranya, pamannya, bibinya, kakek, nenek, dan seterusnya. Memutus tali silaturahmi, ini naam termasuk dari perkara yang menghalangi terkabulkannya doa. Qala fayabtaidul muslimu an hadhil mawani' allati tahulu bainahu wa baina qada'i hajatihi ad-dunyah wa ad-dunyawiyah. Maka seseorang dia harus menjauhi dari penghalang-penghalang ini yang akan menghalangi antara dirinya dengan bentuk-bentuk naam terrealisasikan dari kebutuhannya, dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia. Sehingga ketika dia mengetahui ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan, jangan dia tinggalkan. Dia mengetahui ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilakukan. Karena itu termasuk dari 6 syarat dikabulkannya doa seorang hamba. Nah, ini faedah yang bisa kita baca pada sore hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan faedah tersebut. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.